Iya. Kemudian di dalam hadis yang terakhir di babul masajid ini, kata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis ya hatta yusalli rak'atayn. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk. Jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Sini beliau membawakan hadis tentang tahiyatul masjid. Ya. Bagaimana seorang itu disyariatkan kalau dia masuk masjid, dia jangan duduk di masjid sebelum dia sholat 2 rakaat. Dia jangan duduk di masjid sebelum dia sholat 2 rakaat. Iya. Dan ini maksud umum dibawakannya hadis ini oleh Ibnu Hajar. Beliau ingin menjelaskan kedudukan masjid dalam Islam dan dari hukum yang berkaitan dengan masjid, siapa yang masuk ke dalam masjid maka tidak boleh dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini disebut dengan nama sholat apa? Disebut dengan nama sholat tahiyatul masjid. Ya. Tahiyah itu penghormatan. Al-masjid, penghormatan untuk masjid. Memang tidak ada hadis khusus yang mengatakan ini disebut dengan nama sholat tahiyatul masjid. Ini istilah di kalangan ahli fikih yang mereka bahasakan dari mana hadis. Karena tidak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini adalah untuk mengagungkan masjid. Karena itu dikatakan sebagai tahiyatul masjid. Jelas ya? Ya, dan adanya penamaan-penamaan di dalam sebagian buku fikih terhadap bentuk-bentuk ibadah itu tidak dipermasalahkan untuk membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat wudhu, ya ada sholat tarawih dan seterusnya. Ini penamaan-penamaan disebutkan oleh ahli fikih ya untuk membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya, suatu jenis sholat dari jenis sholat yang lainnya. Ya. Dan ini biasa di dalam komitmen ilmu dan saya sudah terangkan pada awal pertemuan pentingnya seorang mendetailkan perbedaan-perbedaan ya pada tiap-tiap ilmu itu. Nah, dan hadis di sini kalau kita lihat pada akhirnya, fala yajlis, jangan dia duduk, larangan untuk duduk. Menunjukkan wajibnya sholat 2 rakaat ini. Wajibnya seorang itu sholat apa? 2 rakaat. Iya. Ini zahir kalau kita lihat kepada zahir riwayat. Menunjukkan wajibnya sholat tahiyatul masjid. Walaupun jumhurul ulama, kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid ini hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Bukan wajib. Kebanyakan jumhur, pendapat kebanyakan ulama. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Yang paling kuatnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa yang diwajibkan atas seorang Muslim, Nabi menyebutkan kewajiban-kewajiban sampai Nabi menyebutkan khamsu salawatin fil yawmi wal layla, 5 salat dalam sehari dan semalam. Si penanya bertanya, ya Rasulullah, hal alayya gairuha? Wahai Rasulullah, apakah saya ada kewajiban lain selain daripada itu? Kata Nabi, la illa an tattawwa, tidak ada kewajiban lain kecuali kalau salat sunnah. Jelas ya? Maka dari dalil ini jumhur berkata bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib, sebab yang diwajibkan cuma 5 salat. Namun berdalilkan dengan hadis ini tidak begitu kuat. Sebab kata tatawwu di dalam bahasa Arab itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan dan kadang dia bersifat wajib, kadang bersifat sunnah. Tidak harus dia bermakna sunnah. Karena itu menerjemah salat tatawu diterjemah dengan salat sunnah, ini penerjemahan yang keliru. Penerjemahan yang keliru dari sisi bahasa. Jelasnya? Ya. Dalil yang kedua bagi orang yang mengatakan tidak wajib adalah hadis tentang salat Jumat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang datang ke hari Jumat itu dan dia bersandar di atas punggung manusia untuk lewat maju ke depan, maka Nabi berkata, ijlis fakada adaita, duduklah kamu, kamu sudah mengganggu orang. Jadi perintah duduk tidak diperintah sholat, ya, menunjukkan bahwa tidak wajib. Tapi ini pendalilan dengan hadis juga tidak begitu kuat, ya, sebab mungkin saja dia sholat sebelumnya, sebelum dia melangkah ke depan dia sholat dahulu, ya, jelas ya. Yang jelas bahwa bahir riwayat tentang tidak boleh duduk memang mengandung makna wajib. Ya, dan tiga ulama kita di masa ini berpendapat wajibnya salat tahiyatul masjid. Yang pertama Syekh Ibnu Utsaimin. Ini pendapat dahulu beliau di syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Yang kedua Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, juga beliau berpendapat wajibnya. Yang ketiga, di antara yang paling masyhurnya di masa ini juga adalah Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau juga berpendapat wajibnya tahiyatul masjid. Iya. Pendapat jumhur yang mengatakan sunnah, sebenarnya ada sisi pendalilan sebagaimana yang saya terangkan tadi. Tapi siapa yang ingin berhati-hati di dalam hal ini, ya, jangan dia tinggalkan sholat tahiyatul masjid. Sebab pendapat yang mengatakan wajib, pendapat yang sangat kuat sekali. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Sholat tahiyatul masjid ini dikatakan di sini, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid. Ini kalau dia masuk ke masjid. Dari luar dia masuk ke masjid. Adapun kalau dia di dalam masjid, maka tidak tahiyatul masjid sebab dia di masjid. Jelas ya, dia sudah sholat tahiyatul masjid. Ya, setelah itu dia duduk, maka tidak ada kewajiban lain untuk apa? Tahiyatul masjid. Sebab dia sudah ada di masjid. Tapi kalau dia keluar masuk lagi ke masjid, maka ini dikatakan apa? Dia wajib melaksanakan perintah ini. Ya. Ingat bahasanya, idza dakhala ahadukum masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid. Ya, kalau dia belum keluar di masjid, kakinya misalnya masih keluar satu, itu belum keluar masjid namanya. Tapi kalau dia keluar ke apa namanya, di luar masjid, kemudian masuk lagi, nah ini dia ada kewajiban untuk apa? Tahiyatul masjid. Ada kewajiban untuk tahiyatul masjid. Nah, dikatakan fala yajlis, jangan dia duduk. Hatta yusalliya raka'ataini, sampai dia sholat dua rakaat. Jadi yang dimaksudkan dia sholat dua rakaat. Dan sholat dua rakaat ini tidak disebutkan kaifiatnya, sifatnya. Karena itu dia bisa masuk ke sholat yang lainnya. Kalau misalnya seorang masuk ke masjid dan sedang ditegakkan sholat berjamaah, sholat wajib, dia ikut sholat wajib, maka sholat wajib ini sudah menggugurkan sholat tahiyatul masjid karena dia sudah sholat dua rakaat, ya, bahkan selain sholat subuh sudah lebih dari dua rakaat. Jelas ya, karena itu tidak perlu dia apa? Sholat tahiyatul masjid. Demikian pula kalau dia masuk masjid, ya, dia masuk masjid, dia belum sholat sunnah sebelum subuh misalnya, ya, dia sholat dua rakaat, dia niatkan sholat sunnah sebelum subuh, ya, maka itu juga bisa dihitung sebagai tahiyatul masjidnya, dihitung sebagai tahiyat masjidnya, sebab maknanya sama dua rakaat. Mending sholat dia lakukan dua rakaat, maka ini sudah cukup baginya. Iya, kalau seorang sedang melakukan sholat tahiyatul masjid tiba-tiba pamat, maka dia putus sholatnya, ya. Kemudian dia ikut sholat, karena telah berlalu bersama kita hadis dalam riwayat Muslim, Idza uqimatish shalah fala shalata illa al-maktuba. Apabila sudah qamat, maka tidak ada lagi salat kecuali salat apa? Salat wajib. Iya, ini kondisi yang kadang dan sering dipermasalahkan oleh orang-orang yang salat. Ada orang yang masuk salat, dia salat tahiyatul masjid. Tiba-tiba sudah qamat. Apakah dia putus salatnya atau dia ikut bersama imam? Jawabannya dirinci. Dirinci. Ya. Kalau dia salat baru satu rakaat, qamat misalnya, maka di sini dia putus salatnya, sebab dia hanya dapat satu rakaat saja. Tapi kalau dia sudah salat dua rakaat, sudah masuk rakaat yang kedua, qamat, ya. Maka di sini kalau dia ingin lanjutkan tidak ada masalah, dilanjutkan sedikit segera. Ya, karena Nabi SAW bersabda, man adraka apa rakaatan minas salat faqad adraka. Siapa yang mendapatkan sebuah rakaat dari salat, dia telah mendapatkan salat itu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia sudah rakaat kedua sisa salam misalnya, atau sisa tasyahud, dia selesai kan tasyahudnya, salam, tidak ada masalah. Iya. Dan ini sekarang disunnahkan. Disunnahkan. Sebab kadang ada yang baru naik rakaat kedua sudah qamat. Kalau dia selesaikan lagi, kadang menghambat imam untuk meluruskan shaf dan seterusnya. Ya, maka harusnya dia menjaga dan melihat kondisi. Iya, wallahu ta'ala alam. Dan salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang dilakukan kapan seorang itu masuk masjid. Tidak terikat dengan waktu. Dan sudah kita bahas di pembahasan waktu-waktu salat, bahwa ada waktu-waktu terlarang, lima waktu terlarang. Namun dari lima waktu terlarang ini diperkecualikan salat sunnah yang mempunyai sebab. Seperti tahiyatul masjid. Ya. Maka salat seperti tahiyatul masjid ini boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan saja. Sebab Nabi tidak mengikatnya dengan waktu. Kapan seorang masuk masjid, dia ingin melaksanakan salat, apa dia masuk masjid, maka disyariatkan dia salat sunnah dua rakaat. Salat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini akhir pembahasan dari bab al-masajid.